بسم الله الرحمن الرحيم. Akan ada satu titik, siapapun dia. Karena sifat sayang Allah menjadikan semua hamba tidak mungkin pulang kepada Allah kecuali diberi jalan dulu untuk kembali. Makanya kata Nabi, lihat, kata Nabi, semua umatku akan masuk surga. Sebentar, belum selesai. Belum selesai. Baik. Illa man aba, kecuali yang enggan. Kecuali yang enggak pengen. Semua umatku akan ke surga, kecuali yang tidak pengen, tidak ingin. Illa man aba. Ini semua diberi peluang, bahkan Fir'aun sekalipun. Fir'aun, ini makhluk paling zalim, mengaku Tuhan, ana rabbukumul a'la. Kan? Mengaku Tuhan, makhluk paling zalim, tukang sembelih orang, bayi-bayi dari sejak kecil. Ya, Quran surah kedua 49. Tapi apa yang terjadi? Masya Allah, hukum Allah berlaku di sini. Dia mesti kembali kepada kebaikan sebelum pulang. Langsung dikirimkan dua nabi, Pak. Teman-teman, dua nabi, Bu. Ya, kita aja sampai kiamat, nabinya cuma satu. Nabi Muhammad SAW. Ini Fir'aun, dua nabi, Musa dan Harun. Ya, Quran surah ke-20, ayat 43-44. Lihat. Idhaba ila Fir'aunya innahu tagha. Musa dan Harun, pergilah kepada Fir'aun. Dia sudah mulai menyimpang. Diingatkan. Yang paling indah ini, Masya Allah. Indah sekali. Fakula lahu qawlan layyina. Kalian berdua, nanti kalau sudah ketemu Fir'aun, katakan dengan lembut ya. Ajak dengan penuh kelembutan. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Mungkin dengan kelembutan itu, dia sadar, akhirnya dia mau berubah. Saya mau ilustrasikan begini ya. Ini Musa dengan Harun, dua-duanya nabi, dekat dengan Allah. Ya, surga bagi keduanya. Diminta berdakwah kepada Fir'aun, ya, hati-hati, makhluk paling jahat pada saat itu, mengaku Tuhan, kasar sifatnya, sembelih banyak orang. Dua nabi ini diperintahkan berdakwah dengan kata-kata yang lembut. Anda bisa bayangkan enggak? Musa, Harun, nabi, orang takwa, dekat dengan Allah, jaminan surga, diperintahkan dakwah kepada manusia paling durjana. Kata Quran, katakan yang lembut. Mungkin dengan kelembutan itu dia bisa merubah. Anda bukan nabi, bukan rasul, tidak lebih takwa dibandingkan Musa, tidak lebih baik dibandingkan Harun, belum ada jaminan surga, berdakwah kepada orang yang bukan Fir'aun, kenapa mesti kasar? Ya? Hanya poinnya. Tapi poin yang kita ambil sekarang adalah, ini yang paling indah, awas. Jadi, saya ingin menyampaikan, kalau ada orang kasar, ya, dan sebagainya, itu Islam tidak pernah mengajarkan demikian. Tidak pernah mengajarkan, entah itu umat, atau ustaz, atau siapapun. Ya, lihat kalimatnya, fokus. Allah menginginkan orang ini berubah jadi baik. Cuman sayang, Fir'aun gak pengen. Itu aja. Jadi selevel Fir'aun pun masih diberi jalan oleh Allah untuk kembali. Apalagi kita pernah mengaku Tuhan? Ngaku Nabi aja enggak. Apalagi Tuhan gitu kan? Coba lihat, selevel orang yang mengaku Tuhan saja diberi jalan oleh Allah untuk kembali. Masa Anda yang gak pernah mengklaim sebagai Tuhan gak diberi jalan? Anda pernah bunuh orang? Masya Allah, bunuh orang aja enggak pernah. Yang pernah bunuh orang aja diberi jalan untuk kembali. Masa ada enggak? Yang paling aneh itu kata Quran, kalau ada orang dikasih jalan kembali, enggak mau diambil, itu orang aneh. Itu orang aneh. Kalau Anda pengen ikutan aneh, mohon maaf, Anda sudah keduluan oleh orang dulu. Udah ada Fir'aun, udah ada Korun dan sebagainya, udah keduluan. Dianggap terlambat. Bukan cuma kesiangan, kemalaman, kesorean, kepagian dan sebagainya. Ini poinnya. Dan keterlaluan. Keterlaluan karena Anda tidak sehebat Fir'aun. Anda tidak punya pasukan, tidak sekaya Korun. Korun kayanya luar biasa. Anda kenal Korun? Ya. Masya Allah. Korun. Masya Allah, sudah mulai nyambung. Alhamdulillah. Baik. Korun, Quran surah ke-28 ayat 76 sampai dengan 80. Masya Allah. Inna Koruna kana min qawmi Musa. Korun itu termasuk kaumnya Musa. Ini ternyata satu meeting dengan Fir'aun. Ya, pengusaha hitam ketemu dengan pemimpin yang zalim. Ini hukum biasanya, di balik pemimpin yang zalim selalu ada penguasa hitam di belakangnya. Korun. Halo? Jangan berpikir yang jauh-jauh. Saya sedang bicara Korun dengan Fir'aun, gitu kan? Dan rumusnya di sini ada. Lihat, ini Korun, itu dilukiskan oleh Quran. Masya Allah. Ya, inna Koruna kana min qawmi Musa fadagha alaihim, sombong dia. Ya, bagha itu kesombongan dengan harta. Kalau tagha, kesombongan dengan kedudukan. Ya. Makanya bahasa Quran itu indah sekali. Ketika menyebutkan Fir'aun, disebut sombong dengan kalimat tagha. Tapi ketika menyebut Qarun dengan bagha, sombong dengan hartanya. Kenapa Qarun sombong dengan hartanya? Lihat poinnya. Wa inna mafatihahu latanu'u bil 'usba. Tahukah Anda, kata Allah, kami titipkan kepada dia harta benda yang kunci-kunci brankasnya saja sulit dibawa oleh bodyguard-bodyguard di belakangnya. Jadi kalau dia jalan kemana-mana, itu di belakangnya ada bodyguard cukup banyak, taruhlah misalnya 10 orang, misal 10 orang. Itu cuma bawa kunci brankasnya saja. Dan itu masih gak kuat ketakutan, saking kayanya. Jadi kalau dia jalan, ini ya saya. Kalau mau ngambil, silahkan aja. Mereka aja gak bisa bawa kunci ya. Apalagi Anda yang mau ngambil. Saya mau tanya Anda, kalau Anda punya brankas, itu kuncinya Anda publikasikan atau dirahasiakan? Pasti dirahasiakan. Gak ada kerjaan. Begitu beli brankas satu foto, ceklik, kunci brankas saya. Cari masalah gitu kan. Korun gak? Anda mau ngambil, ambil aja. Mereka aja gak kuat, apalagi Anda. Korun. Kaya, sombong. Apa kata Allah? Dihancurkan juga. Fakhasatna. Sudah selesai. Kami tenggelamkan semuanya. Saking kayanya sampai sekarang orang nyari kan. Harta karun. Baikin, tapi ditenggelamkan, gak ada nilainya. Apa kata Allah? Lihat kalimatnya, ayat 77-nya. Lihat kalimatnya, ya. Hati-hati. Ini yang paling indah. Ibtaghi fima atakallahu daral akhirah. Wabtaghi. Saya titipkan ini kepada kamu, Qarun. Harta ini bukan untuk kamu banggakan, tapi modal kamu untuk mencari kebaikan di akhirat. Kalau bahasa Quran itu begini, kalau bahasa luasnya, hey, kamu ini barangkali tidak bisa menyaingi ibadah orang ini, yang walaupun hartanya sedikit, malam bisa setiap tahajud. Dia bisa banyak baca Al-Quran, dia bisa banyak mengerjakan kebaikan, sering puasa, karena jarang ada yang dimakan. Kamu ini puasa sudah nggak konsisten, tahajud jarang bangun, baca Quran juga jarang. Makanya saya titipkan cara yang lain untuk nyusul dia, diberikan harta. Perhatikan, jadi saat Allah titipkan harta kepada Qarun, bukan untuk dipamerkan, kata Allah. Tapi cari dengan bekal ini untuk jalan hidup yang baik saat pulang ke akhirat. Ini poinnya. Ya. Jadi Anda bisa bayangkan, selevel Qarun saja, mohon maaf, selevel Qarun yang hartanya banyak, lebih dari sekian abad masih dicari, ditenggelamkan oleh Allah karena sombong. Yang hartanya sangat banyak, sombong, ditenggelamkan. Anda pengen ikutan. Ini kan aneh gitu kan, teorinya ada, tokohnya ada, contohnya ada, akibatnya disampaikan, pengen diikutin juga. Dan kaya Anda tidak sekaya Qarun, aneh gitu ya. Baru punya Lamborghini begitu aja, Masya Allah. Lamborghini satu, ke masjid di sini dipakai, lewat sini, pim, ukti, ayo, oh saya sudah Lamborghini, masa kamu Lamborghitu? Angkot maksudnya ya, naik. Cuman pengen pamer ini loh saya. Ah ini ketinggalan, sayang, kasihan. Ya kenapa jadi sampai sini ya? Ya kembalikan dulu. Nah jadi ada kalanya teman-teman sekalian, bayangkan Fir'aun saja, Qarun saja masih diingatkan kalau untuk kembali. Anda bukan Fir'aun, Anda bukan Qarun. Masa nggak ada jalan untuk kembali? Yang paling aneh itu ketika diberi pilihan, dia nggak mau kembali. Makanya Allah buka pilihan, kalimatnya disebut dengan taubat. Taubat. Jadi taubat itu asalnya bukan menyesal. Asalnya kembali kepada jalan yang benar. Kembali. Makanya kita setiap hari minta kepada Allah 17 kali dalam sehari. Kalau kurang satu, berarti Anda salah. 17 kali. Kita minta supaya dikembalikan, ditunjukkan pada jalan yang benar. Ihdinas siratal mustaqim. Lihat bahasa Qurannya. Inna hadzal siratal mustaqim. Quran surah 6 ayat 153. Lalu kita mintakan kepada Allah supaya dapat jalan ini. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Supaya balik lagi ke jalan yang benar. Nah, ini pasti nih, kalau tidak percaya silahkan. Dalam perjalanan hidup Anda, apapun liku kehidupannya, pernah berbuat salah, Anda akan sampai pada satu titik kejenuhan dari perilaku itu yang mendatangkan jalan untuk kembali pada jalan Allah. Walaupun pertanyaannya, saya diterima enggak ya? Masih terbuka jalan enggak ya? Masih ada kemungkinan enggak ya? Demi Allah saya katakan, kalau sudah ada kalimat-kalimat itu tanda pertama dari Allah. Agar meminta kita cepat kembali kepada jalannya. Ini poinnya.